Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في دين عزكم الله. إن شاء الله pagi hari ini melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqh al-Muyassar fi Dawi al-Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita sampai pada syarat-syarat wajibnya zakat. Yang pertama telah kita sebutkan, yaitu Islam. Tidak wajib bagi orang-orang kafir, dikarenakan orang kafir tidak terima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia masuk Islam. Yang kedua, al-hurriyah, merdeka. Fala tajibu zakat 'ala al-'abdi wal mukatab. Tidak wajib zakat pada budak dan juga mukatab. Mukatab itu di antara jenis budak, tapi dia berusaha untuk menebus dirinya dengan membayar cicilan kepada tuannya. Ini mukatab. Tidak wajib zakat pada budak dan juga mukatab. Kenapa? Dikarenakan seorang budak dia tidak memiliki harta. Bahkan harta yang dimilikinya adalah harta tuannya. Nah, dan juga seorang mukatab, haknya dalam memiliki harta sangat lemah, dikarenakan dia sudah terikat untuk menebus dirinya kepada tuannya. Nah, فَتَجِبُ زَكَاتُهُ عَلَيْهِ. Sepertinya ada yang terputus nih. Ada cetakan yang lain juga? Selain ini? Langsung فَتَجِبُ زَكَاتُهُ عَلَيْهِ. Sama semuanya? Maka wajib zakat kepadanya. Ini alaihi ini kembali kepada sayyidihi, kepada tuannya. Dikatakan budak dan juga mukatab tidak wajib zakat padanya. Sehingga ucapan fatajibu zakatu alaih, maka wajib zakat kepadanya, kepada tuannya. Yeah. Yang ketiga, milkun nisabi milkan taman mustaqarrah. Memiliki nisab, pemilikan yang sempurna dan tetap. Di mana makna kepemilikan yang tetap? Yaitu tidak mudah rusak. Kalau seandainya mudah rusak dan tidak tetap, maka tidak ada zakat padanya. Pemilikan yang sempurna dan tetap. Wa kaunuhu fadilan anil hajati daruriyati allati la gina lil mar'i anha. Kemudian keberadaannya melebihi kebutuhan pokoknya yang seseorang sangat membutuhkannya. Kal mat'ami wal malbasi wal maskani, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nah, jadi melebihi kebutuhan pokoknya. Adapun orang yang pas-pasan, ya maka tidak ada kewajiban zakat. Dikarenakan syaratnya memiliki nisab. Dan kepemilikan yang sempurna dan tetap. Melebihi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Lianna zakata tajibu muwasatan lil fuqara. Dikarenakan zakat itu wajib untuk membantu orang-orang fakir. Telah kita jelaskan di antara hikmah zakat sebagai bentuk perhatian kepada orang-orang fakir. Sehingga dengan hal ini saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Ya, yang fakir dia menghormati yang kaya pun menyayangi yang fakir. Sehingga hilang sifat hasad, iri, dengki dan lain sebagainya. Nah. فواجب أن يعتبر ملك النصاب الذي يحصل به الغنى المعتبر. Maka wajib dipertimbangkan kepemilikan nisab yang dengannya seseorang mendapatkan kekayaan yang teranggap. Dengan memiliki nisab berarti dia kaya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga tatkala kita memiliki uang misalkan, mencapai nisab, dan selama setahun tidak kurang dari nisabnya, maka dianggap sebagai orang kaya. Nah. Dengan kepemilikan nisab ini, terbedakan mana orang kaya, mana orang miskin. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa fi ma duna khamsati awsuqin shadaqah. Tidak ada pada biji-bijian atau tanaman yang kurang dari 5 wasaq shadaqah, zakat. Ya. Akan dijelaskan nanti berapa ukuran 5 wasaq pada bab zakat hasil bumi. وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٍ. Dan tidak ada kewajiban zakat pada unta yang kurang dari 5 ekor. Nah. Punya unta 4, tidak ada kewajiban zakatnya. Kalau punya 5, baru ada kewajiban zakatnya. Ya, akan dibahas nanti berapa wajib zakat atau apa yang dikeluarkan ketika memiliki unta 5 ekor. Walaysa fi ma duna khamsi awaqin shadaqah. Dan tidak ada kewajiban zakat pada perak yang kurang dari 5 awaq. Nah, nanti akan dijelaskan berapa ukuran wasaq, kemudian juga awaq. Nah, syarat yang keempat, haulanil haul alal mal. Berlalunya haul terhadap harta yang dimilikinya. Haul itu ukuran atau jangka waktu 1 tahun. Tidak kurang dari nisabnya. وذلك بأي مر على النصاب في حوزة مالكه 12 شهرا قمريا. Maksud haulan al-haul yaitu berlalu terhadap nisab pada kepemilikan orang yang memilikinya 12 bulan qomariyan. Ya. Jadi selama 12 bulan itu tidak berkurang dari nisabnya. Nah, misalkan kalau kita punya uang di bulan Muharram. Nah, mencapai nisab. Ya. Mungkin nilainya misalkan 20 juta. Nah, berapa sekarang kalau nisab? Perak berapa harganya sekarang? 20 ribu. 565 kali 75.000 berapa? Apa? Yang jelas, hitungannya adalah ke perak. Nanti akan kita bahas. Nah, ke perak, kemudian dikali nisab perak. 595. Nah, yang jelas kalau dia mencapai nisab, nah, minimal nisab, dan tidak berkurang, ya, selama setahun itu, dari minimal nisabnya, nah, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Adapun kalau berkurang dari minimal nisabnya, ya, maka dihitung kembali ketika sudah mencapai nisab kembali. Ya, misalkan seorang tadi kita punya uang 20 juta. Misalkan ini, permisalan saja. 20 juta itu minimal nisab. Ini misalkan. Nah, ya, berlalu setahun tidak kurang dari 20 juta. Maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, ketika di akhir tahun tentunya. Nah, bulan Dzulhijjah. Sudah 12 tahun tadi. Dari Muharram sampai Dzulhijjah. Nah. Barakallahu fikum. Adapun selama perjalanan 1 tahun, ya, berkurang dari nisabnya, ya, maka dihitung kembali ketika dia sudah mendapatkan mencapai nisab. Bulan Muharram punya uang 20 juta. Kita sebutkan ini misal. Misal 20 juta ini batas minimal nisab. Nah, di bulan Muharram dia punya 20 juta. Ketika bulan Ramadan berkurang jadi 10 juta. Ya. Berarti menurut misalan tadi, ini kurang dari apa? Nisab. Nah, maka ketika misalkan di bulan Dzulhijjah dia mendapatkan kembali uang 20 juta, tidak dikeluarkan zakatnya. Nah, ya, atau di bulan Dzulhijjah bertambah menjadi 50 juta. Ya, belum dikeluarkan zakatnya. Ya. Kenapa? Dikarenakan perjalanan 1 tahun berkurang dari apa? Nisabnya. Nah, tapi kalau berkurang tapi masih, ya, memenuhi nisab minimal tadi. Misalkan seorang punya uang 50 juta. Ya, di bulan Muharram. Kemudian di bulan Ramadan dia berkurang menjadi 40 juta. Ya. Di bulan Dzulhijjah berkurang lagi 30 juta. Kita sebutkan tadi, ya, ini misal. Misal minimal nisabnya 20 juta. Maka tetap, ya, dia mengeluarkan 2,5% dari 30 juta tadi. Nah, dan hitungannya adalah sahron qomariyan, ya, bulan qomari, ya, bulan-bulan Dzulhijjah, bulan-bulan Hijriyah. Nah, tergantung, tidak mesti di awal tahun. Ya. Kapan dia memiliki nisab, maka dari sanalah mulai hitungannya. Nah, riqali sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada kewajiban zakat pada suatu harta sampai mencapai haul. Ya. Sampai melewati 1 tahun. Nah, sampai berlalu 1 tahun. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya, sahihkan oleh Al-Albani. وهذا شرط خاص ببهيمة الأنعام والنقدين وأورود التجارة. Dan syarat ini khusus pada binatang ternak dan juga emas dan perak. Ya, diikutkan kepadanya apa? Uang. Nah, seperti alat tukar. وأورود التجارة, dan barang-barang dagangan. Nah, kita bahas tentang zakat barang dagangan. Nah, amma az-zuru'u was-simaru wal-ma'adinu war-rikazu fala yustaratu laha al-haul. Adapun tanaman, buah-buahan, ya tadi biji-bijian, buah-buahan, barang tambang, pendaman jahiliyah, tidak disyaratkan padanya haul. Ya. liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'atuhu haqqahu yauma hasadi. Ya, dan berikanlah haknya, yaitu zakatnya, pada hari memanennya. Nah, ya, kalau biji-bijian, buah-buahan, hitungannya bukan haul, tapi hitungannya ketika panen. Nah, begitupun barang tambang dan juga rikaz, pendaman jahiliyah, hitungannya bukan haul, tapi ketika dia mendapatkan barang tambang tersebut atau mendapatkan pendaman jahiliyah tersebut. Nah, ولأن المعادن والركاز مال مستفاد من الأرض. Dikarenakan barang tambang dan juga pendaman jahiliyah, harta karun dan semisalnya, merupakan harta yang diambil dari bumi. فَلَا يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ زَكَاتِ حَوْلٍ, sehingga tidak dianggap, tidak dipertimbangkan dalam kewajiban zakatnya itu haul. Ya. Yang jelas ketika dia mendapatkannya. كَزُّرُعِ وَسِمَارِ, seperti tanaman dan buah-buahan. Ya. Untuk barang tambang dan juga rikaz, dikiaskan kepada tanaman dan juga buah-buahan. Nah. Al-mas'alah tusabi'ah, masalah yang ketujuh. Fi aqsamiha, ya, tentang macam-macam zakat. Az-zakatu qismani, zakat ada dua macam. Yang pertama, zakatul amwal, zakat harta, harta. Zakatul mal, jama'nya amwal. Ya. Wahiyya allati tata'allaku bil mal, yaitu yang berkaitan dengan harta. Ya, harta yang sifatnya peternakan tadi. Nah, atau sifatnya pertanian, ya. Atau sifatnya alat tukar emas, perak, diikutkan kepadanya uang. Nah. Yang kedua, zakatul abdan. Zakat yang berkaitan dengan badan. Wa hiya allati tata'allaqu bil badan. Yaitu zakat yang berkaitan dengan badan. Wa hiya zakatul fitri, yaitu zakatul fitri. Ya. Zakat fitri masuk ke dalam zakatul abdan. Nah, berkaitan dengan badan. Al-mas'alatu as-saminah. Masalah yang ke-8. Zakatud dain. Zakat hutang. Ya. Apakah kalau kita memiliki piutang, orang lain berhutang kepada kita, hutang yang ada pada orang lain tersebut dihitung zakatnya ataukah tidak? Nah. Ad-dain idza kana 'ala mu'sir wa inna sahib ad-dain yuzakkihi idza qabadahu li'amin wahidin fi sanatin bi sanati qabdihi. Hutang apabila hutang tersebut ada pada orang yang tidak mampu untuk membayarnya, maka orang yang berpiutang mengeluarkan zakatnya apabila dia melunasinya. Nah, untuk 1 tahun pada tahun pelunasannya. Nah, ya. Jadi beda-beda keadaan orang yang berhutang. Nah, dan tentunya kita mengetahui dalam adab hutang piutang, kalau seandainya yang berhutang tersebut adalah orang yang belum mampu membayarnya, maka di antara bentuk ihsan, di antara bentuk kebaikan, kita menunggu sampai dia mampu membayarnya. Fa in kana du usrati fa naziratun ila maisarah. Kalau seandainya orang yang berhutang, orang yang tidak mampu membayar hutangnya, maka tunggulah sampai dia mampu untuk membayar hutang. Ya, menunggu saja sampai dia mampu membayar hutang sudah termasuk kebaikan. Apalagi dia mensedekahkannya. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalian mensedekahnya lebih baik untuk kalian. Menunggu saja sampai dia mampu sudah termasuk kebaikan. Ya, apalagi kalau dia mensedekahkannya. Nah. Misalkan tadi kita punya piutang pada si fulan. Nah, nilainya 20 juta misalkan. Kita sebutkan dari minimal nisab misalkan 20 juta. Nah, apakah setiap tahunnya dia keluarkan zakatnya? Lihat keadaan orang yang berhutangnya. Kalau yang berhutang dan dia nibus mu'asir, ya, tidak mampu untuk membayar hutang, nah, maka membayar hutangnya itu ketika dia melunasi. Hanya untuk satu tahun, ya, pada tahun dia melunasinya. Ya, tidak setiap tahun dia keluarkan zakatnya. Ya. Tapi hanya pada tahun yang dia melunasinya. Bisa jadi mungkin dia melunasinya 5 tahun atau 6 tahun. Maka ketika dia melunasinya, maka ketika itu dikeluarkan zakatnya hanya selama 1 tahun saja. Nah. Wa in kana ala mali'in qadirin wa innahu yuzakki li kulli 'amin. Adapun kepada orang yang berhutang, yang dia menunda-nunda hutangnya, dan dia mampu untuk membayarnya, ya, maka menzakatinya setiap tahun. Li'annahu fi hukmil mawujudi indah. Dikarenakan, ya, harta tersebut pada hukum harta yang ada padanya. Nah, walaupun khilaf di antara para ulama tentang masalah ini, telah dijelaskan tadi. Nah, apakah bagi orang yang berpiutang dia wajib mengeluarkan zakatnya dari piutang tersebut? Nah, ini ada dua keadaan disebutkan tadi. Ya. Yang pertama, yang berpiutang tersebut, ya, dia mengetahui ada gantinya. Nah, maka yang semacam ini tentunya dia mengeluarkan zakat dari hartanya setiap tahun sesuai dengan waktunya. Nah, ini yang dipilih oleh Syekh Al-Alamah Ibn Baz dan juga Al-Alamah Ibn Saimin rahimahullah ta'ala. Jadi kalau yang berhutang tersebut, nah, orang yang dia mampu untuk membayar, orang yang berhutang, orang yang mampu untuk membayar hutang, nah, maka setiap tahunnya, ya, dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, orang yang berhutang, orang yang tidak mampu untuk membayarnya, atau orang yang mengingkari. Nah, mengingkari punya hutang. Atau orang yang dia punya harta untuk membayar hutang, tapi menunda-nundanya, padahal sudah jatuh temponya. Ya. Ada juga semacam itu. Matlul ghani dhulmun, kata Nabi SAW. Orang yang punya hutang, kemudian dia mampu membayar hutang, sudah jatuh temponya, tapi menunda-nunda, ini suatu kezaliman. Nah, kalau keadaan seperti itu, apakah dia fakir, miskin, nah, tidak mau bayar hutang, atau dia menolak hutang padanya, mengingkari, atau dia mampu bayar hutang, tapi menunda-nundanya, nah, maka sebagian ulama berpendapat, ya, mengeluarkan zakatnya ketika dia melunasi hanya untuk 1 tahun saja, ketika dia melunasinya. Nah, ini pendapat Imam Malik dan juga Umar bin Abdul Aziz, dan dikuatkan atau dipilih oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ya, sekali lagi lihat keadaan orang yang berhutangnya. Nah, kalau orang yang berhutangnya dia mampu membayar hutang, maka dikeluarkan setiap tahunnya. Nah, ya, misalkan sekarang, sebulan pinjam uang kepada kita 50 juta. Tempo 3 tahun. Nah, orang ini mampu bayar hutang. Ya. Maka setiap tahunnya dikeluarkan zakatnya. Ya, dikeluarkan zakatnya. Nah. Kemudian, yang kedua, orang tidak mampu bayar hutang. Nah, pinjam uang misalkan 50 juta. Ya. Temponya 1 tahun. Tapi dia tiba-tiba bangkrut atau lain sebagainya. Saya tidak mampu membayar hutangnya. Ya, selama 1 tahun tersebut. Nah. Maka tidak dikeluarkan zakatnya. Nah. Kapan dikeluarkan zakatnya? Ketika orang ini membayar hutangnya. Dan hanya pada tahun itu ketika melunasinya. Ya. Atau orang yang dia mampu membayar hutang tapi menunda-nundanya. Nah, pinjam uang 50 juta tadi. Tempo 1 tahun. Orang ini mampu membayar hutang tapi dia menunda-nunda nanti saja. Ya. Melalui 2 tahun, 3 tahun. Nah, maka ini pun sama keadaannya. Ya, dikeluarkan zakatnya ketika dia membayarnya. Ya, adapun ketika dia tidak membayarnya, maka tidak dikeluarkan zakatnya. Ya, paham insya Allah? Jadi bedakan keadaan orang yang berhutangnya. Ya, kalau dia mampu bayar hutangnya, maka setiap tahun dikeluarkan zakatnya. Nah, tapi kalau dia tidak mampu, ya, maka dikeluarkan zakatnya ketika dia melunasinya saja. Hanya 1 tahun saja. Tidak setiap tahun. Tapi alhamdulillah. Wallahu a'lam bissawab. Tapi ilahuna subhanahu wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.